Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Sore edisi hari ini, Senin 13 Desember 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Cut Eva. Dinas Pendidikan tegaskan sanksi bagi guru yang tolak divaksin. Janda miskin tunanetra di Panca tinggal di rumah tak layak huni, serta hidup bersama 5 anak, cucu, dan menantu. Meski PPKM level 3 dibatalkan, Menteri Cahyo tegaskan ASN tetap dilarang cuti. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedralalun, kios pusat jajanan masyarakat yang dibangun Pemkab Aceh Singkil di kawasan Pulau Saru, Singkil, Aceh Singkil, banyak yang tutup. Padahal lokasinya strategis lantaran berada di pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan pantauan pada Minggu 12 Desember, dari 3 kios utama, hanya 1 yang buka, selebihnya tutup. Selain kios Puja Sera sudah dilengkapi kamar mandi, ada pondok bersantai dan gazebo di pinggir kolam yang terletak di bagian belakang. Semua fasilitas itu tak lagi terawat, rumput liar malah mulai meninggi di bagian belakang Puja Sera. Satu-satunya kios yang buka dikelola anak muda bernama Zulkarnain Pohan. Ia menjual kopi serta makanan ringan. Menurutnya, jualan di Puja Sera ramai pada malam minggu, sebab menjadi lokasi anak muda kumpul-kumpul, apalagi ada live musik dari band lokal. Ini tidak lain karena lokasinya strategis di pusat ibu kota Aceh Singkil, sehingga sangat disayangkan kalau sebagian kios tutup. Sejauh ini belum diketahui alasan ada kios yang tutup. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil, Faisal dalam kesempatannya berbincang dengan Serambi, menyatakan berupaya agar Puja Sera kembali buka semua. Syederalun, Dinas Pendidikan Nagan Raya kembali meminta guru di kabupaten itu untuk ikut vaksinasi COVID-19. Bila tidak bersedia divaksin atau tidak memiliki sertifikat vaksinasi, maka tidak akan dilayani administrasi dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan PLT Kadisdik Nagan Raya Zulkifli SPD kepada serambinews.com minggu kemarin. Dikatakannya, bila ada guru yang mempunyai penyakit tertentu, silakan ke RSUD Sultan Iskandar Muda guna menjalani pemeriksaan. Artinya, bila tidak bisa divaksin, maka harus dibuktikan dengan surat dokter. Jumlah guru yang belum vaksinasi sekitar 15% lagi. Ia menyebutkan, sanksi yang tidak ikut vaksinasi sudah diatur dalam aturan pemerintah, termasuk larangan tidak dibenarkan mengajarkan siswa pada proses belajar tatap muka. PLT Kadis Pendidikan Nagan Raya menambahkan, selain vaksinasi guru, juga sedang digencarkan vaksinasi siswa SMP sederajat, siswa yang menjalani vaksinasi usia 12 hingga 17 tahun. Pemkab juga telah mengeluarkan surat terbaru yang diteruskan ke guru, siswa, dan kalangan ASN, serta THL. Khusus guru akan diberikan sanksi bila tidak vaksin, serta siswa SMP tidak dibenarkan ikut proses belajar tatap muka bila tidak divaksin. Zulkifli mengakui untuk proses belajar tatap muka selama ini untuk TK, SD, SMP berjalan lancar. Sekolah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, antara lain memakai masker. Saat ini sedang ujian semester dan siswa akan memasuki masa libur sekolah. Syedralun, sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, khususnya di Desa Sape, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, diajak memanfaatkan lahan tidur yang dimilikinya. Hal itu disampaikan Babinsa Koramil 03 garis miring Setia Bakti Kodim 0114 garis miring Aceh Jaya Sertu Parwuto di sela-sela membantu petani memanen hasil pertanian dari kebun. Meningkatkan pendapatan ekonomi warga di masa pandemi dan ekonomi keluarga terpenuhi agar memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan-lahan tidur. Pemanfaatan lahan tidur sesuai dengan saran itu pun sudah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat, di mana pada saat ini masyarakat petani tersebut sudah menikmati hasilnya. Ia menambahkan, jika dari hasil pemanfaatan lahan tidur itu sendiri, masyarakat bernama Juli sudah menghasilkan panen yang bagus sehingga membantu perekonomian keluarganya di masa sulit saat ini. Babinsa tak hanya menyampaikan solusi, namun ikut serta membantu hingga petani menuai hasil di lahan tersebut. Sederalun Fatimah, 46 tahun, janda miskin di Desa Panca, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, tinggal di rumah tak layak huni. Ironisnya lagi, mata sebelah kirinya tidak bisa melihat atau tunanetra. Wanita ini juga masih memasak menggunakan kayu bakar untuk menghemat gas LPG subsidi 3 kg yang di kampung pedalaman Aceh Besar itu dijual Rp35.000 per tabung. Kepada Serambi News, minggu kemarin, Fatimah mengaku rumah itu ia huni bersama 5 anaknya, ditambah cucu dan menantunya. Ia menilai rumah mereka itu tak layak huni. Bagaimana tidak, rumah papan miliknya itu sudah reot dan sebagian lantainya tanah. Fatimah tak mampu membangun rumah karena ia hanya sebagai buruh tani yang mencari upahan di ladang orang. Bahkan kini mata sebelah kirinya tak bisa melihat lagi karena tercolok kayu saat bekerja di sawah. Namun ia tetap menjalankan pekerjaannya itu sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya, apalagi dua anaknya kini sedang kuliah di Banda Aceh. Fatimah berharap Baitul Mal Aceh Besar datang ke Kampung Panca untuk melihat kondisinya yang membutuhkan bantuan. Sheralun, Satuan Reserse Kriminal Polres Benar Meriah kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian aset milik pemerintah Aceh di Benar Meriah. Kali ini yang dicuri itu besi jembatan Baile di Kampung Wirtingkem, Kecamatan Mesidah, Benar Meriah pada Senin 6 Desember. Tak lama setelah mendapatkan laporan pada Jumat 10 Desember, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, penyidik Satreskrim Polres Benar Meriah menangkap dua tersangka pencurian itu. Keduanya berinisial HW 25 tahun warga Kampung Blangsentang, Kecamatan Bukit, dan HMR 18 tahun warga Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar. Informasi ini awalnya diperoleh dari sumber-sumber Serambi di Benar Meriah. Kapolres Benar Meriah AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Dr. Bustani SHMH yang dikonfirmasi Serambi pada Minggu 12 Desember membenarkan informasi ini. Bahkan diakui Kasat Reskrim seorang tersangka yakni HW adalah merupakan residivis kasus pencurian. Pengakuan pelaku mereka melakukan aksi pencurian dengan cara memotong besi jembatan menggunakan mesin las. Kasat Reskrim mengatakan perbuatan kedua tersangka sangat membahayakan, terutama terhadap mobil bermuatan berat, seperti truk karena keduanya memotong besi jembatan itu di bagian atas dan penyangga bagian bawah. Bustani menyebutkan dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu mobil pickup dan satu tabung oksigen yang diduga dipakai tersangka saat memotong besi jembatan itu. Bustani mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Polsek Mesidah dan mengembangkan kasus ini atas dugaan keterlibatan tersangka lain. Tidak hanya itu, Bustani menjelaskan dari keterangan tersangka tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di Takengon, Aceh Tengah beberapa minggu lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dapat tumbuh di atas 5%. Untuk mencapai sasaran tersebut, kepastian hukum dan dukungan pemerintah akan terus dijalankan untuk kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Seluruh materi dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar Market Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Negara Indonesia mengatakan, momentum presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Tahun 2022 merupakan momentum presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar di dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama presidensi G20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan yang dirangkai dalam tema Recover Together, Recover Stronger. Presidensi Indonesia di event G20 diprediksi membantu menciptakan sekitar 33.000 lapangan kerja dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18.000 lebih delegasi akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun dengan manfaat total 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WIB tahun 2018 di Bali. Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerjasama dari semua pihak. Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusivitas kerjasama dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi. Syaralun, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak lagi melarang masyarakat untuk mengambil cuti Natal dan Tahun Baru. Namun bagi aparatur sipil negara tetap dilarang mengambil cuti pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dibatalkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo tetap menginstruksikan ASN untuk tidak berpergian ke luar daerah. Larangan cuti bagi ASN ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 26/2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru dalam masa pandemi COVID-19. Dalam surat itu tertulis, ASN dilarang berpergian ke luar daerah selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Larangan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Larangan itu tidak berlaku bagi ASN yang berada di area aglomerasi seperti Jabodetabek, Solo Raya, Bandung Raya, dan sebagainya. ASN yang berpergian untuk tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja. ASN yang dalam keadaan terpaksa juga diperbolehkan keluar daerah, misalnya keluarga inti sakit, meninggal dunia, atau lainnya. Namun harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya. Larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting bagi PNS. Menteri Cahyokumolo menegaskan kembali ASN harus turut membantu dalam menekan penyebaran COVID-19. Perlu diingat, sebelumnya juga terbit SE Menteri Pan-RB nomor 17/2021 yang berisi ASN sebagai teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Syaralun, Perancis telah membuka penyelidikan terkait sindikat penyedia jasa pembuatan sertifikat vaksin COVID-19 palsu. Hal itu merupakan buntut dari meninggalnya seorang wanita positif COVID-19 di Rumah Sakit Regional Paris. Kabar meninggalnya seorang wanita telah menarik perhatian media Prancis, sebab ia meninggal setelah menunjukkan sertifikat vaksin palsu. Kepala Perawatan Intensif Rumah Sakit mengatakan mereka akan segera memberikan perawatan antibodi kepada wanita itu jika mereka tahu bahwa dia tidak divaksinasi. Dikutip dari Associated Press, pihak berwenang telah mengidentifikasi beberapa ribu sertifikat vaksin palsu yang digunakan di seluruh Prancis. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan sekitar 400 investigasi telah dibuka untuk menyelidiki penjualan sertifikat vaksin palsu, di mana beberapa di antaranya mereka terhubung dengan tenaga kesehatan profesional. Lebih lanjut, pemerintah Prancis telah memperketat aturan tentang izin masuk yang diwajibkan untuk memasuki semua restoran, acara-acara umum, dan ruang publik lainnya. Dengan lebih banyak tambahan kasus yang dikonfirmasi pada minggu lalu, Prancis juga berupaya mempercepat program vaksinasi booster dengan harapan itu cukup untuk mengurangi tekanan pada rumah sakit. Diketahui, setengah dari unit perawatan intensif Prancis ditempati oleh pasien virus. Rumah sakit di beberapa daerah bahkan menunda operasi yang tidak mendesak. Menteri Kesehatan Oliver Véran mengatakan kepada surat kabar Le Parisien bahwa sementara gelombang epidemi itu ganas, ada tanda-tanda kenaikan mulai melambat. Ia menambahkan 90% orang yang berusia di atas 65 tahun telah mendapatkan suntikan booster. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Senin 13 Desember 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cederalun, wassalam.